السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسماوات رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang sama-sama kita muliakan orang tua kita, ayahanda Haji Ahmad Wardi Murdani, mata'anallah bi tuli hayatihi wa dawami sihhatihi, amin ya rabbal alamin, serta para hadirin sekalian yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya dimasukkan ke surganya yang mulia di akhirat kelak. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita atas kitab Kifayatul Akhyar dan kitab Al-Adhkar. Qala musannif rahimahullah wa naf'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikaramatihi fid darain, amin amin ya rabbal alamin, ila qawlihi i'lam anna tullabal ilmi mukhtalifuna bikhtilafi maqasidihim. Ketahuilah para penuntut ilmu, mereka berbeda-beda kondisinya sesuai dengan perbedaan tujuan mereka. Ini adalah salah satu semangat guru yang baik, yaitu melihat kondisi murid-muridnya yang ternyata mereka berbeda-beda, kata beliau ini. Berbeda-beda dari apa? Bikhtilafi maqasidihim, sesuai dengan semangat atau tujuan masing-masing. Wahimamuhum mukhtalifatun bikhtilafi maratibihim, dan semangat mereka berbeda sesuai perbedaan tingkatan-tingkatan mereka. Fahada yatlubul ghawsa fil bahri wa nahwihi. Ada orang yang ingin belajar dan mendalam, ingin mengarungi lautan ilmu dan sejenisnya. Untuk apa? Linailid duraril kibar, untuk mendapatkan mutiara-mutiara yang besar. Ini ada kekuatan manusia berbeda-beda. Ada yang semangatnya itu pengen kelas tinggi, inginnya dapat mutiara yang besar-besar, dipasang dari awal tekadnya seperti itu. Wa hadza yaqna'u bima yajidu fi ghayatil ikhtisar. Ada lagi yang orang menuntut ilmu dan merasa cukup dengan ilmu yang dia dapat, yang ilmunya itu amat singkat. Amat singkat. Ada yang semacam itu. Ini dikembalikan kepada masing-masing kondisinya, kemampuannya dan semangatnya, cita-citanya. Thumma hadzal qani' sinfani. Thumma hadzal qani'u sinfani. Kemudian orang yang merasa cukup yang sedikit ini pun ada dua jenis lagi. Ini guru yang bagus adalah yang bisa memeta-metakan, melihat masing-masing bagaimanakah kekuatannya, semangatnya, kondisinya. Yang orang merasa cukup ini, merasa cukup yang sedikit, ternyata ada dua jenis lagi. Ada dua jenis lagi. Ahaduhuma dzu 'iyalin qad ghalabahul kaddu. Salah seorang di antaranya, satu jenis dari mereka, orang yang udah punya keluarga. Udah punya keluarga. Sudah jadi bapak-bapak. yang dia itu disibukkan untuk mencari kebutuhan hidup. Al-kaddu, kerja keras mencari uang, mencari kebutuhan hidup. Nah, ada yang seperti itu, tapi pengen tetap mencari ilmu. Ini juga orang yang terpuji, yang terpuji. Wal akhar mutawajjihun ilallahi bisidqin wajiddin. Yang lain ada yang sedang fokus beribadah kepada Allah dengan benar-benar dan dengan semangat yang luar biasa. Jadi fokusnya yang satu menuntut ilmu tapi sibuk dengan kerja, yang satu lagi menuntut ilmu tetapi dia sibuk untuk ibadah, semangatnya untuk ibadah, hobinya ibadah. Ini ada dua jenis. Jadi ilmunya hanyalah untuk tahu saja, yang intinya adalah dia supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Falal awwal yaqdiru ala mulazamatil khalqi. Jadi yang jenis pertama tadi, yang sibuk kerja mencari kebutuhan hidup, dia tidak sanggup untuk sering-sering belajar, menemui tempat untuk belajar. Wasalik mashghulun bima huwa bisodadihi lailahu wa naharahu ma'a nafsihi fi qalaq. Sementara orang yang senang beribadah, dia sibuk dengan ibadahnya. Siang malam dia selalu merasa khawatir kalau masih belum ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sempat untuk lama-lama duduk, lama-lama kesana kemari untuk mencari ilmu, karena hobinya sudah ibadah, ingin mencari keriduan Allah dengan ibadah. Maka di sini apa yang dikatakan oleh pengarang? Fa'aradtu rahata kulli minhuma. Maka saya ingin memberikan jalan keluar, sumbangsi bagi kelompok, dua kelompok ini. Bi baqai ma huwa alaih, membiarkan mereka masing-masing sesuai kondisinya. Wa tarki sa'i kullim minhuma fima tad'ul hajah ilaihi, dan membiarkan usaha masing-masing yang menurut mereka adalah kebutuhannya masing-masing. Wa arju minallahil azizil qadir, dan aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia dan maha menguasai. Apa itu? Tashila ma yahsulu bihil idahu wa taysir, yaitu agar mempermudah keinginan saya menjelaskan dan mempermudah ilmu ini bagi mereka yang keadaannya kedua seperti itu. Jadi ilmu ini memang yang kita lihat tebal seperti ini, ternyata memang ditujukan untuk orang-orang yang sibuk, yang sibuk kerja, ya, yang sibuk beribadah, yang sibuk urusan banyak. Ternyata yang dipermudah saja bentuknya seperti ini. Ya, ini dianggap udah mempermudah nih kitab ini, kata beliau ini. Jadi kalau sekarang kita belajar, berarti pas ini ditujukannya untuk kita, bagi orang-orang yang memang waktunya mepet, kemudian tenaganya sudah habis untuk banyak urusan pribadi dan keluarga, maka ini ditujukan untuk mereka-mereka yang seperti itu. Dan dia meminta tashila, minta kepada Allah mempermudah agar tujuan menjelaskan ini dan mempermudah ini berhasil. Jadi ketika kita merancang sesuatu, maka beliau ini memberi contoh harus meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala apapun urusan kita, supaya usaha kita itu sukses dan berhasil. Fa innahu raja'ur rajin, karena Allah itulah tempat harapan orang-orang yang mengharap. Wajabirud du'afa wal munkasirin, dan yang menambal kelemahan orang yang lemah dan yang merasa tidak mampu. Wa wasamtu kitabi hadza dan aku namakan kitabku ini apa namanya? Bi kifayatil akhyar fi halli ghayatil ikhtisar, yaitu namanya kifayatul akhyar, yaitu pencukup orang-orang soleh, orang-orang baik, mencukupi kebutuhan orang-orang yang baik yang ingin belajar. Nah, dinamakan namanya kifayah. Kifayah itu pencukup al-akhyar, orang-orang mulia dan baik. Jadi ini kalau dibaca sama kita, ini berarti mudah-mudahan sesuai dengan yang diharapkan oleh pengarangnya, yaitu yang baca ini adalah orang-orang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Fi halli ghayatil ikhtisar, dalam menjelaskan kitab ghayatil ikhtisar. Jadi ini adalah penjelasan lagi dari kitab yang kecil lagi yang namanya ghayatul ikhtisar di dalam fikih Syafi'i, yaitu kitab yang sangat ringkas. Jadi ulama itu dulu selalu berusaha mempermudah bagi umat bagaimana mendapatkan ilmu. Bagaimana mendapatkan ilmu? Dari yang kecil dibuat. Kemudian untuk yang tingkat menengah dibuat lagi. Kemudian yang tingkat tinggi dibuat lagi. Jadi banyak kitab jenisnya, ada yang tipis, ada yang pertengahan, ada yang berjilid-jilid. Semuanya ditujukan untuk masing-masing tingkatan orang yang sedang ingin membacanya. Ini merupakan salah satu bentuk dari sumbangsih para ulama kita bagi umat Islam, agar mereka semua mendapatkan bahan, mendapatkan alat untuk meraih ilmu pengetahuan. Wa as'alullahal azim al-ghaffar al-afu anni wa an ahbabi min makrihi wa ghadabihi wa adabin nar. Dan aku berdoa meminta kepada Allah yang Maha Agung dan Maha Memberi Ampunan agar aku diberikan ampunan kepadaku dan kepada orang-orang yang aku sayangi. Jadi kalau minta doa seperti itu, yang kita bahas semuanya yang sebelumnya, bahwa kalau kita minta doa jangan untuk sendiri saja, tetapi semua orang-orang yang kita kenal kita doakan, karena nanti doanya itu balik ke kita sebanyak yang kita doakan. Wa an ahbabi, jadi murid-muridnya didoakan, yang kenal-kenalannya didoakan, keluarganya didoakan semua. Min makrihi, dari makri itu ada tipuan atau jebakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Menguji dengan kekayaan, menguji dengan kegagahan, menguji dengan jabatan. Kalau kita menggunakan semua itu untuk kebaikan, maka kita berhasil namanya. Orang yang beruntung. Tetapi kalau kita menggunakan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lupa diri dan tidak merasa itu adalah cobaan, namanya kita terkena jebakan makr, ya. Tertipu oleh kenyataan yang sementara. Nah, itu namanya makr, min makrihi. Jadi Allah berikan semua apa saja, itu nanti ada ujiannya lagi. Apakah harta, apakah ilmu, apakah jabatan, apakah kesehatan, apakah waktu luang, semua itu nanti tetap akan ditanyakan, akan dihitung sejauh mana kita menggunakannya untuk kebaikan atau bukan. Bahkan ilmu pengetahuan beliau mengarang ini untuk kebaikan, tetap saja beliau meminta agar tidak tertipu dengan amalnya, merasa sudah berjasa, akhirnya dia lupa diri dan jadilah tertipu, ya. Jadilah tertipu oleh kenikmatan, kesempatan, anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setinggi apapun selama di dunia, orang harus takut dari sampai tergelincir dengan tertipu dengan apa yang dia rasakan, dia nikmati dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghadabihi, apalagi dari kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Wa adabin nar, apalagi kemasuk neraka. Jadi kita selalu ingat agar kita jangan sampai dimasukin ke neraka. Semua yang kita dapatkan ini kita usahakan jadi modal supaya kita selamat dari neraka dan dimasukkan ke surga. Apapun bentuknya yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu ala ma yasha'u qadir. Karena Allah Maha berkuasa melakukan apa saja sesuai apa yang Dia kehendaki. Jadi kita kondisi apapun saat ini tidak ada seorang pun yang merasa aman atau seharusnya tidak merasa aman, karena bisa berubah suatu saat. Orang yang hidup kemarin sedang tertawa-tawa, dalam waktu singkat dia tenggelam berada di bawah tanah seperti yang terjadi di Palu dan Donggala. Orang yang kemarin kaya raya, dalam sekejap semua hartanya hilang lenyap, keluarganya hilang lenyap, dan jadilah dia orang yang hanya memiliki pakaian yang ada berada di tubuhnya. Itu semua terjadi demikian cepatnya, seakan-akan itu adalah mimpi, tetapi kenyataan yang nyata yang dia rasakan dan dilihat oleh orang semua. Ini menjadi contoh bagi kenyataan apa yang ada di dunia ini, dan semua itu bisa terjadi saja, bisa terjadi kepada siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Maka yang terbaik adalah selalu memohon kepada Allah agar kita diselamatkan dari semua cobaan dan kegagalan dari cobaan tersebut. Wabil ijabati jadir, dan Allah lah yang benar-benar bisa, yang berhak, yang mampu mengabulkan permintaan kita. Sementara makhluk-makhluk yang lain tidak ada seorang pun yang berkuasa kalau kita sudah permintaan kita adalah masuk surga. Hanya Allah lah yang bisa mengabulkan keinginan kita diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surganya di akhirat kelak. Maka kita aminkan doa beliau itu, dan semoga kita masuk dalam orang-orang yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doanya tersebut. Ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan ke Kitabul Adzkar. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi karamatihi wa bi barakatihi fid darain amin. Amma ba'du. Dan kemudian setelah itu. Setelah itu, setelah apa? Setelah kita baca bismillah, setelah mengucapkan alhamdulillah, setelah mengucapkan salawat kepada Rasulullah, setelah berdoa, baru kita mulai, baru menggerakkan, melakukan pekerjaan yang kita ingini. Ini adalah yang diajarkan oleh beliau, langkah-langkah yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertama dengan bismillah, yang kedua dengan alhamdulillah, yang berikutnya dengan salawat, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kita mulai apa yang kita kehendaki. Dan terbukti amal-amal beliau ini sampai kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hampir 1000 tahun setelah beliau, yang menunjukkan bahwa amal ini diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad qala Allahul azimul azizul hakim. Allah taala yang maha agung, yang maha mulia dan maha bijaksana berfirman, fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah, berzikirlah kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Surah Al-Baqarah ayat 152. Ini kenapa kita sekarang belajar mengkaji kitab Al-Adhkar, karena dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa diperintahkan kita supaya berzikir. Kalau kita sudah berzikir, maka akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kejadian yang sebenarnya. Orang-orang yang diselamatkan saat tsunami, saat ada gempa, itu mereka yang diselamatkan, yang sudah tenggelam diselamatkan. Bahkan orang yang tua renta, nenek-nenek, bisa selamat saat tsunami di Aceh. Ternyata ketika sudah terbawa arus, sudah tenggelam, dia ingat berzikir kepada Allah, memohon kepada Allah agar diselamatkan. ternyata dia kemudian ada makhluk yang demikian besar, yaitu ular besar, bukannya mencaplok dia, malah mengangkat dia, diselamatkan ke tempat yang kering, dan jadilah nenek-nenek yang tua renta selamat karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang kuat-kuat, yang tentara, yang masih muda, yang sedang gagah-gagahnya, semua tergulung oleh tsunami dan diketemukan sebagai jasad yang sudah mati. Sementara orang yang lemah justru selamat dan menceritakan kondisinya bahwa itu karena dia memohon kepada Allah saat adanya kejadian tsunami. Wa qala ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, untuk beribadah kepadaku. Maka orang yang terbaik adalah ketika menggunakan semua yang dia rasakan, yang dia miliki, kesempatan yang ada adalah untuk tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'ulima bihadza, maka diketahui dari ini, dari dua ayat tadi, anna min afdoli au afdola, bahwa di antara yang paling baik, paling utama, atau yang paling utama, kalau min afdola, bahwa sebagian, berarti ada yang baik-baik, nah, di antaranya adalah ini, ya. Atau yang paling baik memang, yang paling utama, anna afdola, yang paling utama apa? Halul abdi, jadi kondisi hamba, kondisi yang terbaik, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Afdhal halil abdi. Kondisi yang paling baik seorang hamba ciptaan Allah apa? Dzikruhu li rabbil alamin, yaitu ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Maka ketika dia berzikir berarti dia dalam posisi terbaik dalam hidupnya. Posisi terbaik. Selama dia gunakan waktunya untuk berzikir, maka saat itulah dia sedang posisi yang termulia, terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Washtighaluhu bil adzkaril waridah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin. Dan dia menyibukkan dirinya, posisi terbaik adalah dia menyibukkan dirinya dengan apa? Bil adzkaril waridah, dengan zikir-zikir yang diriwayatkan. Al-waridah artinya dari yang datang, diriwayatkan bahwa itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pimpinan para nabi-nabi, karena beliau itu adalah paling mulia. Maka zikir yang diajarkan beliau berarti sudah teruji, sudah terbukti, sudah dijamin bahwa zikir ini adalah bernilai tinggi, tidak diragukan lagi kualitasnya. Maka kalau kita ambil yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka waktu yang kita gunakan dalam berzikir, kita berarti telah menggunakan waktu yang sebaik-baiknya dan zikir yang sebaik-baiknya. Wa qad sannafal ulama radhiyallahu anhum fi 'amalil yaumi wal lailah wa da'awat wal adhkar kutuban katsirah. Ulama-ulama terdahulu, kata beliau ini, telah banyak sebetulnya yang mengarang kitab-kitab yang berisi zikir-zikir pada waktu siang, malam, dan doa-doa serta zikir-zikir, kewajiban-kewajiban malam dan siang, doa-doa maupun zikir-zikir, banyak. Kutuban katsirah, kitab-kitab yang banyak. Ma'lumah indal arifin, yang diketahui orang-orang yang mempelajari tentang hal ini. Tetapi kenapa beliau menulis ini? Nah, ini dijelaskan nih. Walakinnaha mutawwalatun bil asanidi wa takrir. Tetapi para ulama yang mengarang itu, beliau lihat bikin kitabnya itu panjang-panjang, gede-gede, jadi terlihat berat, ya, terlihat jadi susah dibacanya. Kenapa kok panjang? Mutawwalatun bil asanidi wa takrir. Karena disebutkan sanad-sanadnya. Sanad itu apa? Sanad itu adalah keterangan. Kalau dari Rasul maka diterangkan sanad itu artinya si A dapat dari B, B dapat dari C, C dapat dari D, D dapat dari E, E dapat dari F, dan seterusnya sampai Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa ini benar-benar dari Rasul SAW. Nah, jadi kalau kita ini sekarang sekedar dengar-dengar, maka kita ambil informasi tersebut. Ternyata banyak orang jadi korban hoax, korban berita bohong. Kenapa? Sumbernya tidak jelas, ya. Sumbernya tidak jelas. Ada broadcast disebarkan lewat WhatsApp, ada dari internet langsung dipercayai, ternyata pas dicek keliru. Demikian mudahnya manusia tertipu dengan berita-berita saat ini, walaupun kita pada era modern. Nah, keutamaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ucapan-ucapan beliau itu ternyata diuji sama ulama untuk menguji mana yang benar, mana yang dusta. Diujinya dari mana? Dicek satu-satu orang yang meriwayatkan itu, dicek hidupnya. Jadi ketika kita mengucapkan, meriwayatkan dari Rasul SAW satu kata, maka hidup kita itu akan diperiksa oleh para ulama. Orang ini pernah bohong atau enggak, pernah makan subhat atau enggak, sehari-harinya bagaimana ibadahnya, sehari-harinya bagaimana kehidupannya, dicek. Karena apa? Dia menjadi orang yang membawa amanah dari Rasul SAW. Nah, itu dilakukan oleh ulama dari yang paling dekat sampai beberapa generasi hingga Rasulullah SAW. Karena keagungan Rasulullah SAW, orang yang mengaku-ngaku bahwa ini dari Rasul, maka hidupnya harus dicek, siap-siap diperiksa. Kalau kita ini baru, kalau diperiksa oleh KPK, maka seakan-akan sudah kiamat, ya, sudah kiamat. Nah, kalau ulama dulu untuk menjaga amanah dari Rasul, mereka ketika meriwayatkan dari Rasulullah SAW, itu mereka memang mendapatkan kemuliaan. Tetapi kemuliaannya itu harus ada harganya, yaitu semua kehidupannya dicek oleh siapa saja, diperhatikan gerak-geriknya sepanjang hari sampai dia mati. Sekali saja dia berbuat dusta, maka langsung dicoret sebagai orang yang bisa dipercayai menjadi pembawa amanah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini ulama-ulama dahulu menulis ketika zikir itu dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ditulislah sanadnya, namanya rantai yang riwayatkan dari siapa, dari siapa, dari siapa hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti dari situ kalau ada yang ternyata orangnya pernah berbuat buruk, maka langsung riwayat tersebut diragukan, dinamakan sebagai do'if atau lemah, atau lemah, atau malah kalau tidak ada sumbernya dikatakan sebagai maudhu', yaitu palsu, jadi hoax, ya. Kita punya ilmu untuk menyaring hoax itu dari zaman dulu para ulama kita. Kita baru sekarang itu ada lembaga anti hoax, lembaga untuk menyaring informasi. Ternyata keagungan Rasulullah SAW oleh Allah diberikan ilham para ulama untuk diberikan ilmu mengecek setiap kata-kata, sepotong-sepotong kata dicek oleh ulama, dikumpulin satu-satu, yang sepotong ini dari siapa, dari siapa, dari siapa. Maka kumpulan ini adalah kumpulan hasil ngecek ribuan orang, puluhan ribu orang, ratusan ribu orang, hingga sampai menjadi kumpulan riwayat-riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tetapi karena ada keterangan tadi, dia takut juga dituduh sebagai dusta. Nah, jangan sampai dia yang ngarang ini nanti ada dusta ini, maka diunjukin itu rantainya. Cuman gara-gara ini jadi apa? Jadi panjang kitabnya itu, ya, kitab-kitab hadis itu berjilid-jilid besarnya. Karena apa? Isinya ceritain dari mana, dari mana, dari mana, ya. Bukan hanya isinya, ya, bukan hanya isinya dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kadar besar ini apa? Fadha'ufat anha himamut talibin. Kadar kitabnya besar-besar jadinya apa? Lemahlah orang-orang yang memang sudah sibuk tadi. Orang-orang yang ingin belajar, waktunya mepet. Akhirnya jadi lemah, merasa ah ini keberatan ini kitab, ya. Kalau memang gede-gede. Faqasadtu tashila dzalika 'ala ar-raghibin. Maka aku ingin mempermudah bagi orang-orang yang pengen belajar. Nah, sama tuh, Pak. Semangat ulama tadi mempermudah. Ini mempermudah. Ya, mempermudah dan mempermudah. Ini. Karena tujuan mereka apa? Supaya bermanfaat ilmunya. Jadi segala cara digunakan supaya ilmunya itu sampai kepada orang yang memerlukan. Ada yang diperpanjang karena memang ada yang memerlukan itu penjelasan. Ketahuan itu dusta atau tidak. Ada juga yang meringkas supaya yang waktunya terbatas bisa juga. Ini sama otaknya ini ulama kita sama. Memberikan pelayanan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membantu orang untuk mencari ilmu. Fasyara'tu fi jam'i hadzal kitab mukhtasiran maqasid ma dzakartuhu takriban lil mu'tanin. Maka mulailah saya mengumpulkan bahan-bahan kitab ini dengan cara apa? Meringkas sesuai tujuan-tujuan yang tadi saya sebutkan, ya. Berarti sanadnya dibuang, yang tidak penting dibuang dan sebagainya. Wa ahdifu al asanida bi mu'zamihi lima dzakartuhu min itsari al ikhtisar. Dan saya buang sanad-sanad yang tadi yang membuat orang jadi malas karena kitabnya besar. Ya. Ya, kita sudah selesai. Maka kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan berikutnya. Semoga yang kita baca ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita. Dan kita nanti dipertemukan dengan pengarang-pengarang kitab ini yang mulia sebagai orang-orang yang belajar kepada mereka dan mengambil manfaat dari mereka, dan kita mendapatkan syafaat para nabi-nabi, para orang soleh-soleh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dimuliakan juga oleh Allah karena kita mengikuti, mempelajari apa yang dikarang oleh orang-orang yang mulia. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.